tak pernah terfikirkan. Kau tinggalkanku dalam keheningan, tak pernah terbayangkan. Kau hanyutkanku dalam buai rindu. Ternyata kau mendua. Siakan hatiku. Kini semua berakhir. Kau tinggalkan titik hitam di hatiku. Tak bisa ku sesali. Kau tanamkan luka dalam jiwa ini. Ternyata kau mendua. Siakan hatiku. Kau leburkan semua kisah indah. Kau sirnakan cahaya kasihku yang tulus ku beri. Hanya bagimu.